Roma pasal 7. Sampai subuh, kami pura-pura nangginjani atura-atura. Jadi na tantu meninjani kami, ane kita dan na tubuh, kita dan nisoko atura-atura. Tapi ane kita na matemo, kita mana nisoko atura-atura itu. Jonjona, samba abesi to ni porongo, dan nisoko nu ada-adam porongo, ane rongo na langgai dan na tubuh. Tapi ane rongo na namatemo, besi itu na kabasakan gari ada-adam porongo, tonom pakaroso porongo iran jamboko. Jadi ane besi itu mangala langgain tanina, temporongo na dana tubu, itu ni uline bualo. Tapi ane rongo na langgain na matemo, besi itu mana ni soko ada-adam porongo. Jadi ane ia ni porongo langgain tanina, itu mana ni rekene bualo. Ibetu bo ante komi, sampai subuhku. Tempo Kristus na mate, komi vo eva na mate no sangganingane ante ia, sampai komi mana ni soko atura-atura agama. Ante ibetu, vei-vei komi na jadi bagia taun tanina, etu mo Kristus to na tubu balingar ka matena, ala ka tubu ta mo guna ka alatala. Bopia, da apa kita non para saya ipo Yesus, kita dana tubu nantuki dota rara tuna jaa. Pada tempo itu, dota rara tuna jaa itu, nipaka panenu atura-atura agama, tunom batagi kita mumpo via ka jaana. Itu sampai kita batena nompo via tuna jaana, sampai kita masih pato mamate, bora popoga anggari jaya latala. Tapi vei-vei, kita nikabasaka monggari atura-atura agama, tunom pou kita bopia, sabana kita evana mate no sanggani ngani ante Kristus. Jadi kita da amana nantuki jalan okulu. Kita mana mekouri jai ala tala, ante mantuki atura-atura agama to nitulisi. Tapi vei-vei kita nantuki jala to nabou, kita nekouri jai ala tala, ante petulungi ngari jai no sana to nagasa. Jadi anei betu, bara Maria to nompekiri atura-atura agama itu naja. Tapi itu da antoto nakono, sabananggari atura-atura agama, na noto muka kita, nuapa to ni uli silaka. Ane rapan ada aria atura agama to nanguli. Ne emaino kambaran-baran tau. Na tantu da aninjaniku itu silaka. Tapi tempo aku nangepe atura itu, silaka nombarata loga mempopiomba dotararaku, maino kampengele-ngele. Ane da aria atura-atura agama, numpaka noto nuapa to ni uli silaka, da antoto ria kuasa silaka riarangga tubuta. Bopia, tempo aku da apa nangginjani atura-atura agama, aku na tubu na sana. Tapi naupu aku nangginjani atura-atura agama, silaka to na ria riarantaiku, numpa mula na kuasa, pade na notomo aku masih pato mamate, bora popoga anggari jai alatala, sampai rika sae-saena. Atura-atura agama to ni patuju alatala, manggeni aku matubu mabelo, aga numpaka noto aku, masih pato mamate. Tempo aku nangepe atura-atura agama, silaka numbarata loga membabagiu aku. Padenggari atura-atura agama, silaka namala numpaka navu aku, sampai aku masih pato mamate. Atura-atura agama nagasa, bo parenta-parenta alatala nagasa, na noa bonabelo. Ane ibetu, bara Maria to manguli ibei. Atura-atura agama to nabelo etu, nompaka mate aku, sampai aku masih patora popogaa, ngari jai alatala. Tapi etu da antoto nakono, silaka moto nompaka mate aku. Atura-atura agama to nabelo, nipake silaka nompaka navu aku, sampai aku masih pato mamate. Ngari atura-atura agama, nantambai nanoto kajaanu silaka. Sampai subuh, ninjani tamo, atura-atura agama nagasa, sabana etu ngari jaino sanagasa nualatala. Tapi aku ei aga manusia na silaka, aku nipo batua nu silaka. Sabana daa ninjaniku, pokaingu kumboto. Pokaingu kutona belo to nipodotaku, daan ipoviaku. Tapi pokaingu to niporauraraku, etu moto nipoviaku. ane po kaingu anu daani po dotaku toni po viaku, batuana, aku nantakono atura-atura agama. Aku nanguli atura-atura itu na belo. Ane ivetu, mana aku tonon po via po kaingu tona jaa itu, tapi silaka tona ria-ria rantaiku. Sabana ninjaniku mo, da aria kambasa ngele tona belo na ria rantaiku, itu mo riara inguku eva manusia. Sabana naupa aku madota mumpo via tona belona, da aku pakule mo via itu. Pokaingu tona belona toni podotaku, da anipo viaku. Tapi kajaana to da anipodotaku, itu mo toni po viaku. Jadi ane aku mumpo via anu da anipodotaku ivetu. Batuana, da aku tonompo via pokaingu itu, tapi silaka tona ria-ria rantaiku. Jadi ivei mo tona jadi ria rangga tubuku. Ane aku madota mumpo via tona belona, bate-bate na tona jaana toni po viaku. Riara pekiri rarantaiku, aku numpo kono atura-aturan walatala. Tapi riara koroku, na ria kuasantani na tono sibali ante pekiri rarantaiku, sampe aku nidagina boni po batua nusilaka, tono mba kuasai koroku itu. Jadi ibe imo katubuku, riara pekiri rarantaiku, aku madota matundu riara atura-atura alatala, tapi riara koroku, aku bate-bate nana tundu riara silaka, tonom bakuasai aku. Nanda sampu mo aku ei. Isema to mamala manggabasaka aku ngari kuasa silaka ei, tonang geni aku mamate, aku no sukuru rijai alatala, sabana pueta Yesus Kristus, tonang gabasaka aku.